dariku. Oh, oh, oh, betapa gelap hatiku jika bukan kau untuk apa ku berjuang. Sepertimu, oh, oh, oh, Tuhan maafkanlah, sepertinya ku tak lagi mampu tanpanya. Jika saja waktu bisa terulang, takkan pernah aku melepaskanmu. Ara.